Kabeli yo motema nanga ye Adaba tongi batingi bisoli kambote kelani ho Ezali se bolingo motema kelanie kelani na kabeli yo motema nanga ye ataba tongi bapingi bisoli kambote kelani ho ezali se bolingo Kabeli yo motema nanga ye Adaba tongi batingi bisoli kambote kelani ho Ezali se bolingo Kelani kelani mama O kelani kelani kelani mama O kelani bayo keli biso suati nao O kelani bayo keli biso suati nao Otonga batongi batingi biso mawa na motema o Otonga batongi batingi biso mawa na motema o Tosala boni kelani makila makutania e Sala boni e kelani makila makutania e O kelani kelani kelani mama O kelani kelani kelani mama O kelani bayo keli biso suati nao O kelani bayo keli biso suati nao Kotonga batongi bapingi biso mawa na motema o Kotonga batongi bapingi biso mawa na motema o Sala boni e kelani makila makutania e Sala boni e kelani makila makutania e I love you Thank you.